Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd. Faqala al-musannif hafizahullah ta'ala al-majlisu at-tasi'a asyara, majlis yang ke-19 fi dzikri syai'in min wasfil jannah, pembahasan tentang sekilas terkait dengan deskripsi atau gambaran surga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ja'a fil Qur'anil Karim, terdapat dalam Al-Quran gambaran tentang surga, wa ma fiha dan isinya, berupa kenikmatan, kegembiraan, kelezatan dan keabadian. Maka Allah Jalla wa'ala menyebutkan gambaran surga dalam Al-Quran. Demikian juga An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sejumlah dari gambaran tentang surga. Namun perlu diketahui bahasanya hal yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya tentang surga itu a'zam wa a'zam, lebih besar lagi dan lebih-lebih lagi. Karena akal manusia tidaklah kuat tatahammal ma fil jannah, tidak bisa bersabar dan tidaklah mampu untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang ada di surga. Wala tuhitu bihi, dan tidak pula memiliki kemampuan untuk ihatah, meliputinya, menguasainya secara sempurna. Oleh karena itu maka jika akal itu diajak bicara tentang hal tersebut, maka akal tidak bisa membayangkannya karena tidak punya kemampuan untuk itu. Maka cuma dibahas sedikit saja, tidak keseluruhan. Karena jika keseluruhannya, akal manusia malah gak nyanda, gak bisa membayangkannya. Oleh karena itu maka yang Allah Jalla wa'ala sebutkan hanya sedikit tentang gambaran surga, yang itu memiliki nadhirun, hal-hal yang serupa di dunia yang dikenal oleh manusia. Maka ma fil dunia, isi dunia berupa kelezatan, kegembiraan, bau yang harum, pemandangan yang indah, sungai-sungai, pohon dan buah-buahan. Wa ma fiha minal miyah, air-air, minuman. Mimma lahu nadhirun, yang itu ada yang semisal dengannya di dunia, maka manusia bisa mengenalnya. Fa Allahu dzakara nadhirahu, maka Allah sebutkan yang semisal dengan itu di surga. Allah sebutkan kalau di surga itu ada pohon kurma. Allah sebutkan kalau di sana terdapat aknab, pohon anggur. Allah sebutkan tentang sungai. Dan Allah sebutkan banyak hal yang memiliki nadhirun, semisal, hal yang mirip dengan yang di dunia. Dan hal-hal tersebut adalah hal-hal yang yabtahiju bihinnas, disenangi oleh manusia. Dan manusia mendapatkan kelezatan dengannya. Allah menyebutkan raihan, tumbuhan yang harum baunya. Allah sebutkan masakin tayyibah, rumah-rumah yang menyenangkan, istri-istri yang menyenangkan. Dan Allah tiadakan dari dunia hal-hal yang mata ta'arud lahu al-asya, yang dialami oleh berbagai benda yang ada di dunia. Benda di dunia mengalami zawal, hilang, rusak, wa taghayyur, berubah. Karena akan nikmatan dunia, fa inna maladzat dunia, itu zalnya ya, harusnya bertasdid, tataghayyar itu berubah. Pohon-pohon di dunia itu mengering. Wa anharuha, dan sungainya itu mengering. Wa ma fi dunya, maka apa yang ada di dunia itu fana. Akan tetapi apa yang ada di surga tidaklah fana dan tidaklah hilang atau rusak abadan sama sekali. Demikian juga Allah sebutkan isi surga minasyabab, kondisi muda, kondisi kuat. Dan Allah tiadakan apa yang terjadi di dunia berupa al-haram, berupa tua, wal-marad, dan sakit. Allah sebutkan dasarnya isi surga itu al-farah was-surur, gembira dan gembira. Dan Allah tiadakan di surga hal yang mayaritil farah, hal yang merusak kegembiraan di dunia, merusak asrur, kesenangan di dunia. Apa yang merusak kesenangan dan kegembiraan di dunia? Al-humum wal-ahzan, galau, event-event bahagia namun orangnya galau, maka gembira bahagianya itu tidak bahagia. Maka kegalauan berupa al-humum wal-ahzan. Humum jamak dari ham, ahzan jamak dari hazan atau huzn. Ahzan atau huzn adalah susah hati karena memikirkan sesuatu yang telah terjadi. Ham, susah hati karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Maka jika seorang itu mendapatkan musibah, orang yang dia cintai yang dekat di hatinya, orang tuanya atau saudaranya itu meninggal dunia dan masih sebulan yang lewat dan sampai sekarang masih dipikirkan, masih sedih, masih susah karena memikirkan kepergian orang yang dekat di hati, maka ini disebut hazan. Kalau orang yang kesusahan memikirkan sesuatu yang belum terjadi berkaitan dengan masa depan, maka disebut ham. Dia mikirkan calon istrinya, ini orang mana dan siapa, ini menjumblu sampai kapan, dia pikirkan itu, ini namanya ham. Wanafa anil jannati al mauta, dan Allah tiadakan dari surga kematian. Alati yakunu fi dunya, yang itu terjadi di dunia, dan kematian itu mendatangi penduduk dunia sehingga menyebabkan penduduk dunia itu fana dan mati. Wa yazulu atharuhum, dan hilanglah jejak mereka di dunia. Maka di surga tidak ada marad, tidak ada penyakit, tidak ada galau. Baik bentuknya ham atau bentuknya hazan, tidak ada di sana kematian, tidak ada di sana tengkar atau permusuhan, wamusyahanah kebencian di antara penduduk surga. Bahkan Allah hilangkan ma fi sudurihim min ghilin, kedengkian yang ada dalam hati para penduduk surga, sebagian atas sebagian yang lain, sehingga jadilah mereka ikhwanan. Para penduduk surga adalah orang-orang yang berkawan, ala sururi, mereka di atas dipan-dipan, mutakabilin, saling berhadapan. Yang satu merasa nyaman, biba'di dengan yang lain. Yang satu yafrah, gembira dengan yang lain. Waya ta'ala funa, mereka saling akrab. Laisa fiha ghilun, tidak ada padanya kedengkian, tidak ada padanya hakat permusuhan. Tidak ada pada mereka hasad. Tidak ada pada mereka baryun, tindakan melewati batas, wala udwan, atau kedzaliman atau melewati batas. khilafat dunia berbeda dengan keadaan di dunia. Maka isi dunia mamlu'atun penuh minal angkadi wal ahqad, berbagai macam kesusahan dan berbagai macam permusuhan. Ini tidak suka dengan itu tidak suka dengan itu. Boleh jadi ada satu RT kecil, di situ ada 10 grup atau 5 grup. Padahal itu cuma satu RT, itu ngegrup. Ini cocok sama itu, bermusuhan dengan, enggak suka sama ini. Yang ini enggak suka sama ini dan ini, cocoknya sama ini. Sehingga ketika kita buat mapping, wah ini satu RT ini, wah ternyata ada 10 grup. Nah, itu isi di dunia. Maka jangan kaget kalau menjumpai keadaan semacam itu, baik orang yang ngerti agama ataupun enggak ngerti agama, ini jangan kaget ya. Jangan, karena dunia kata belum mamlu'ah, penuh, bukan hanya ada namun penuh. Maka ada kemudian permusuhan, ada kemudian grup-grupan, ada pihak-pihak yang tidak disukai, ada yang dicocoki. Dan enggak selamat dari hal ini orang-orang ngaji ya. Maka enggak usah kaget, karena memang itulah isi dunia. Fa innaha mamlu'atun, maka dunia itu penuh, bukan hanya ada namun penuh. Minal angka diwal ahqad, penuh dengan ahqad, permusuhan. Wal baghi wal udwan bainan nas, tindakan kezaliman melampaui batas. Wal udwan, kezaliman melampaui batas di antara sama manusia. Sedangkan penduduk surga mereka bersih dari hal tersebut. Allah katakan, "Wa nazza'na ma fi sudurihim min khillin." Kami hilangkan dari mereka, dari dada mereka kebencian. Ikhwanan, sehingga jadilah mereka orang-orang yang bersaudara, berkawan dekat, ala sururim mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka saling berhadapan. Dan apa yang Allah sembunyikan, yang itu terjadi di surga, yang tidak Allah ceritakan, lebih besar lagi, lebih wah lagi. Karena akal manusia tidak mampu untuk menerima penjelasan hal tersebut. Seandainya disebutkan kepada akal manusia, wawusifa, dan dideskripsikan pada akal manusia. Oleh karena itu Allah Ta'ala katakan, fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada satupun jiwa yang mengetahui, ma'ukhfialahum, apa yang disembunyikan untuk mereka, tidak diceritakan kepada mereka, min kurati a'yunin, berupa berbagai macam kesenangan. Jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amal perbuatan mereka. Maka Allah sampaikan dalam ayat ini, bahasanya kenikmatan surga ada yang Allah sembunyikan, yang tidak Allah ceritakan, ada yang ukhfiyah. Dan yang Allah sembunyikan itu la ta'lamu nafsun, tidak ada satu pun jiwa yang tahu. Nafsun nakira, ini didului nafi, yufidul umum. Maka tidak ada satu pun jiwa yang tahu apa yang Allah sembunyikan, yang Allah tidak ceritakan tentang kenikmatan dunia. Dan yang Allah sembunyikan dan tidak Allah ceritakan berkaitan dengan kesenangan dunia itu adalah semuanya adalah qurratu ayun, adalah hal-hal yang menyenangkan. Hal-hal yang menyenangkan jiwa. Dan berbagai macam kesenangan dunia, kesenangan di surga itu Allah sampaikan adalah balasan atas amal perbuatan manusia. Artinya untuk mendapatkan surga tidak boleh tidak, untuk mendapatkan kenikmatan surga tidak boleh tidak harus ada amal. Tanpa amal orang tidak mendapatkan balasan yang Allah janjikan berupa kenikmatan-kenikmatan surga. Wa hadzil jannah, maka berdasarkan ayat ini, maka surga yang luar biasa itu dan isinya, la tunalu, tidaklah bisa didapatkan bitamanni, dengan berangan-angan. Hanyalah didapatkan dengan kasih sayang Allah Azza wa Jal, disebabkan amal saleh yang mendekatkan kita kepadanya. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan dengan sebab, dengan gara-gara amal yang kalian miliki. Dan di dalam surga terdapat zilal, terdapat naungan. Tidak ada di sana matahari yang manusia itu mendapatkan panas karenanya. Non, di sana terdapat cahaya yang dengan itu orang itu tahu ini terjadi perubahan hari. Maka kemudian di sana ada, oleh karena itu ada hari. Ya, ada hari, namun harinya bukan karena matahari. Ada satu cahaya yang Allah berikan di surga, dan itu cahaya itu terang dan meredup, sehingga orang mengetahui kalau ini terjadi pergantian hari. Ya, dan di surga hari Jumat disebut Yaumul Mazid, ya, hari tambahan. Ya, di mana mereka pada hari Jumat mereka pergi ke pasar, penduduk surga pergi ke pasar, dan mereka ketika pulang ke rumah, ke rumahnya masing-masing, mereka kaget dengan ketika melihat istrinya, dan istrinya pun kaget ketika melihat suaminya. Suaminya tambah ganteng dan istrinya juga tambah cantik, beda sekali dengan yang kemarin. Dan itu setiap Yaumul Jumat ada hari di sana, di surga ada hari, ya. Ada hari Jumat, yaitu hari pergi ke pasar, dan itu adalah disebut dengan Yaumul Mazid, hari adanya tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana pada hari tersebut masing-masing penduduk surga itu pangling, kata, kaget dan enggak kenal dengan istrinya. Lu, ini rumah saya kok ada wanita yang tambah cantik sekali, kayaknya bukan saya kemarin, keadaannya enggak kayak begini. Dan istrinya juga kaget dengan suaminya, lu kok gantengnya kok beda sekali. Walaisa fiha bardun, tidak ada di sana dingin yang karenanya manusia mendapatkan zamharir, ya, bediding kata orang Jawa, dingin yang sangat menusuk tulang. Sebagaimana firman Allah, la yaruna fiha syamsa wala zamharira. Tidaklah mereka para penduduk surga melihat dan mendapatkan fiha di surga samsal, matahari yang terik, yang menyengat, wala zamharira atau suhu dingin yang menusuk tulang. Fiha dhilun mamdud, di sana ada naungan yang panjang, yang tidak ada bayang-bayang panjang yang layazulu, tidak hilang. Hum fi dhillin wa fi makanin, maka mereka dalam naungan dan di satu tempat yang gambarannya tidak ada yang mengetahuinya secara tepat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia, sifat manusia gembira ketika di dunia ini, gembira ketika mendapatkan jawi tayyib, cuaca yang bagus. Wabi fasli rabi, manusia gembira dengan datangnya musim semi. Min ajli jawi, karena cuaca yang menyenangkan di musim semi. Oleh karena itu ketika fisaib di musim panas, mereka yang takiluna, mereka berpindah cari tempat yang tidak terlalu panas. Min makanin ila makanin, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti orang Saudi kalau musim panas, ibu kota itu pindah ke Taif, ke daerah yang dingin. Ya, daerah yang sejuk di Arab Saudi, di Taif. Riyadh panas, maka kantor pemerintahan, kemudian kantor mufti, dan seterusnya semua ulama pindah ke Taif. Semua pejabat-pejabat negara juga pindah. Mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Musimnya musim panas. Cuacanya tidak cocok. Firaran minal har, karena kenapa pindah dari Riyadh ke Taif misalnya? Ya, karena lari meninggalkan panas. Wa talaban al-jawil al-murih, dan mencari cuaca yang menyenangkan. Dan di musim dingin, orang pun lari dari dingin menuju tempat yang dafi, yang hangat. Maka dunia itu adalah kampung penuh dengan nakdin, penuh dengan kesusahan, penuh dengan narzin, penuh dengan kesusahan. Tidak ada padanya syai'un, sesuatu yang menyenangkan, yang yasfu, yang murni, yang jernih, tanpa noda, wa yaslam, dan bebas dari hal-hal yang mengeruhkannya, mengurangi kenikmatannya. Lain hanya dengan surga, fa innahu safin, maka dia adalah kenikmatan yang jernih, yang murni kenikmatan. Salimun, terbebas min kulli ma yunaghisuhu, dari segala sesuatu yang menyusahkannya, dari segala sesuatu yang mengubahnya, dari segala sesuatu yang mengkeruhkannya. Maka inilah surga yang, inilah sebagian gambarannya. Dan apa yang Allah sembunyikan berkenaan dengan kenikmatan surga lebih besar dan lebih wah lagi, yang tidaklah mengetahui hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Sungguh di surga itu terdapat kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia, belum pernah didengar oleh telinga manusia, dan belum pernah terlintas dalam hati dan bayangan manusia. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu sering saya sampaikan tentang masalah gambaran surga, bayangkanlah kehidupan yang enak, yang menyenangkan, seenak-enaknya. Silakan berimajinasi sampai mentok, sampai habislah imajinasi tersebut tentang hidup yang bahagia dan menyenangkan. Sudah mentok, bayangannya, imajinasinya, maka sadarilah bahasanya, kenikmatan sudah mentok itu belum surga. Itu belum surga. Karena Nabi mengatakan kenikmatan surga itu belum pernah bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Kalau masih bisa dibayangkan, belum surga. Kalau masih bisa dibayangkan, oh itu belum surga. Karena surga tidak bisa dibayangkan. Kalau Allah Jalla wa'ala, yang tadi telah kita baca, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Walah itu, perhatikanlah firman Allah Ta'ala, bima kanu ya'malun, disebabkan amal yang mereka lakukan. Artinya mereka tidak mendapatkan ala hadhan na'im, kenikmatan ini, kegembiraan ini, kecuali dengan amal saleh. Maka surga tidaklah didapatkan bil kasal wala bitamanni. Surga tidaklah didapatkan dengan bermalas-malas dan dengan berangan-angan. Man yuridu rohah, taraku rohah. Siapa yang ingin senang, dia harus meninggalkan kesenangan. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, an-na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan tidak bisa didapatkan dengan bernikmat-nikmat. Peribahasa bahasa Indonesia, ya, harus berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Bahasa Arabnya, an-na'im la tudraku bin na'im. Hidup enak tidak bisa didapatkan dengan leha-leha. Dengan bernikmat-nikmat. Di dunia leha-leha, santai-santai, malas-malas, nanti masuk surga yang paling tinggi. Enggak. Tidak bisa di tidak bisa demikian. Dan aroha, man aroda roha, taroka aroha. Siapa yang ingin mendapatkan roha, kenyamanan, bersantai-santai, taroka roha, dia harus meninggalkan bersantai-santai. Siapa yang bersantai-santai di dunia, dia tidak bisa bersantai-santai di akhirat. Siapa yang ingin bersantai-santai di akhirat, maka dia harus meninggalkan bersantai-santai di dunia. Dan ini juga kaedah dalam hidup di dunia. Kaedah di hidup di dunia. Orang yang pingin kemudian usia senjanya itu nyaman, enak, dia harus bekerja keras di awal hidupnya. Tidak bisa kemudian langsung tiba-tiba langsung jaya. Ya. Tidak bisa. Kecuali dapat warisan dari orang tua. Kan? Kalau enggak dapat warisan, enggak ada rezeki nomplok, enggak bisa langsung jaya. Ya harus jayanya nanti. Susah dulu. susah dulu, kemudian merangkak dari bawah, susah, menderita, nanti baru kemudian dia mendapatkan kenikmatan yang dia inginkan. Harus kemudian susah berlatih, susah belajar, susah kemudian memulai bisnis dan seterusnya. Nanti baru setelah itu dia di akhir usianya baru kemudian dia merasakan kenikmatan. Maka faljanatu la tunalu bil kasli. Maka surga itu tidak bisa didapatkan dengan bermalas-malas. Tidak bisa hanya kemudian berangan-angan. Dan kaidah dalam kehidupan dunia, sesuatu yang mahal itu harus didapatkan dengan susah payah. Sesuatu yang berkualitas terus didapatkan dengan bersusah payah. Kalau barang itu murah meriah, ya maka kemudian cukup duit yang sedikit. Namun kalau barang itu kemudian bagus, ya konsekuensinya harus keluar biaya yang tidak sedikit. Itu kaidah dalam kehidupan di dunia ini. Ya, sesuatu yang mahal itu harus dengan usaha yang harus ada pengorbanan yang besar. Orang Jawa bilang jerbasuki mobio, kan? Orang kalau kemudian mau kemudian mendapatkan sesuatu yang bagus, ya harus keluar biaya. Onorko onorupo, kan? Kalau mau yang berkualitas, yang bagus rupanya, nah, regonya, harganya juga harus yang bagus. Mau kemudian dapat istri yang berkualitas, kemudian calon suaminya ecek-ecek, ya enggak layak. Kan? Mau kemudian, mau istrinya pengennya hafidah, 30 juz ini cuma juz 30. Kan? Ya. Itu ngimpi. Kan? Ya. Itu ngimpi. Ya. Ya. Kalau mau kemudian berkualitas, maka harus susah payah. Ya. Ya, maka harus susah payah. Sesuatu yang mahal itu harus kemudian diiringi dengan pengorbanan yang besar. Ya. Dan surga Allah subhanahu wa ta'ala itu mahal. Ya. Semua barang dagangan yang mahal maka harus ada pengorbanan yang besar. Ya. Wasilatullahil jannah. Wasilatullahil jannah. Wasilatullahil ghaliyah. Barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah adalah surga. Maka faljannatu la tunalu bil kasli. Maka surga itu tidak didapatkan dengan bermalas-malas. Tidak didapatkan dengan berangan-angan. Innama tunalu bil jiddi wal istihad. Yang didapatkan dengan bersungguh-sungguh, kemudian bercapek-capek, wal amal saleh dan beramal saleh. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'alaha litayyibin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan surga untuk tayyibin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Assalamun alaikum. Keselamatan untuk kalian, ucapan para malaikat menyambut kedatangan para penghuni surga. Selamat untuk kalian. Selamat kalian, wahai para penghuni surga. Wahai manusia-manusia penghuni surga. Malaikat mengucapkan selamat kepada membuka pintu surga dan mengucapkan selamat kepada mereka. Assalamun alaikum. Selamat untuk kalian. Tibetum. Sungguh kalian adalah orang-orang yang baik. Fadkhuluha khalidin. Maka silakan kalian masuki surga ini. Dan kalian adalah orang yang kekal di dalamnya. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Orang-orang yang malaikat memafatkan mereka, tayyibina dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang tayyib, orang-orang yang baik. Yaquluna, para malaikat mengatakan, Salamun alaikum. Selamat untuk kalian. Udkhulul jannata. Silakan kalian masuk surga. Bima kuntum ta'malun. Dengan amal yang kalian miliki. Faljannatu tayyibah, maka surga adalah kampung dan tempat yang penuh dengan kebaikan. Wa yadaru tayyibin, dan dia adalah tempat tinggalnya orang-orang yang tayyibin. Tentang makna tayyibin di surat An-Nahl ayat yang ke-32, ingin saya bacakan tafsirnya di Al-Murah Labid, tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani rahimallahu taala. Alladzina tatawaffahumul malaikatu ay qabidatuhum, ya, orang-orang yang diwafatkan, dicabut nyawa oleh para malaikat, tayyibin. Maka tentang makna tayyibin, kalau di tafsir Murah Labid, mencakup beberapa makna. Yang pertama adalah tahirina minal kufri. Mereka adalah orang-orang yang bersih dari kekafiran. Orang-orang yang hatinya bersih dari ketergantungan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, dan orang-orang yang mereka orientasinya adalah akhirat, orientasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tayyibin makna yang pertama adalah tahirin. Kemudian yang kedua, tayyibin di sini mencakup makna farihin, orang-orang yang bergembira. Maka tayyibin di sini maknanya tahirin, farihin, orang-orang yang bersih, yang tentu yang pokok adalah bersih akidahnya dari kemusyrikan, bersih kemudian jiwanya dari hal-hal yang kotor dan buruk, dan farihin, mereka adalah orang-orang yang bergembira, bibisyaratil malaikati iyahum, karena kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka berupa surga, sehingga seakan-akan mereka menyaksikan surga. Wa man hadha halluhu, dan siapa yang keadaannya semacam ini, gembira karena mendapatkan kabar bahasanya dia akan masuk surga, la yata'allam bil mauti, maka dia tidak akan merasakan sakit ketika dicabut nyawanya. Yaquluna, para malaikat mengatakan, dikatakan oleh para malaikat ketika mencabut nyawa, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian, artinya la yalhaqukum makruhun, kalian tidak akan tertimpa hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemudian ada ahli tafsir Muhammad Ibn Kab Al-Quradhi menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, idza asrafal abdul mu'minu 'alal maut, jika seorang mukmin itu hendak meninggal dunia, hampir meninggal dunia, ja'ahu malakun, maka ada malaikat yang Allah tugasi untuk mendatanginya dengan mengatakan, assalamu alayka ya waliyallah, keselamatan untukmu, selamat untukmu wahai kekasih Allah, Allah yaqra'u alayka salam, Allah kirim salam untukmu, yubashshiruka bil jannah, dan Allah sampaikan kabar gembira padamu dengan surga. Udkhulul jannata, silakan kalian masuk surga. Maknanya adalah surga itu adalah khusus untuk kalian, seakan-akan kalian fiha, dalam surga. Dan tentu maksudnya adalah mereka akan masuk ke dalam surga pada waktunya. Karena ucapan ini diucapkan saat kematian. Dan tentu saat kematian itu belum masuk surga. Belum masuk surga. Sehingga yang dimaksud dengan udkhulul jannata adalah seakan-akan kalian berada dalam surga. Meskipun masuk surganya itu nanti. Fa inna dzalika bisyarah adzimah, karena ini adalah kabar gembira yang luar biasa, meskipun hal yang dikabarkan itu datangnya nanti. Karena mereka baru masuk ke dalam kubur, alam kubur yang merupakan raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman surga. Maka ketika para malaikat itu memberikan kabar gembira kepada mereka dengan surga saat mereka meninggal dunia, atau ketika mereka hampir meninggal dunia, maka seakan-akan maka sorot jadilah surga itu seakan-akan tempat tinggal mereka, waka'annahum fiha, dan seakan-akan mereka di dalamnya. Bima kuntum ta'malun, disebabkan amal yang kalian miliki, artinya disebabkan keteguhan kalian dalam takwa dan dalam taat. Ya, maka kalimat ini adalah kalimat yang disampaikan oleh para malaikat yang Allah tugasi khusus untuk ini, dan ini pada saat kematian. Pada saat kematian, karena awal ayatnya tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna. Maka pada saat malaikat itu mencabut nyawa, mereka mengatakan, selamat untuk kalian, silakan kalian masuk surga. Artinya ada jaminan surga untuk kalian. Meskipun saat ini kalian baru masuk alam kubur yang merupakan raudatun min riyadil jannah, salah satu taman surga. Ya, maka surga itu adalah daru tayyibin, tempat tinggalnya tayyibin, orang-orang yang bersih, orang-orang yang bersih dan orang-orang yang gembira. Aslul a'mali salihah. Dan surga adalah asal dari amal soleh, adalah landasan untuk orang melakukan amal soleh. Ya, tayyibin adalah orang-orang yang memanfaatkan hidup mereka di dunia ini. Dan ketika mereka di dunia, mereka menyiapkan di akhirat, menyiapkan diri untuk akhirat mereka. Waqaddamu, dan mereka melakukan amal soleh. Mereka bertobat kepada Allah dari dosa dan kesalahan. Fakhruju min hadhihi dunya, maka mereka keluar meninggalkan dunia ini dengan amal soleh, dengan tobat yang tulus. Itulah at-tayyibin, itulah ahlul jannah. Itulah para penduduk surga. Adapun orang yang bermalas-malas dan berlambat-lambat dalam taat, namun berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang muluk-muluk, wah nanti saya surganya tinggi dan wah, Allah ampuni saya dan seterusnya. Malas, angan-angan yang muluk-muluk. Fa inna hadza la yahsul. Maka ini adalah satu hal yang tidak akan terjadi. Ala syai' sedikit pun, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man bata'a bihi amaluhu, siapa yang dilambatkan oleh amalnya, lam yusri' bihi nasabuhu, maka nasabnya tidaklah bisa mempercepat dirinya. Artinya man bata'a bihi amaluhu, yang dimaksud dengan bata'a bihi amaluhu ialah ta'akhkhar bihi amaluhu. Amalnya itu tergolong rankingnya ranking rendah. Kalau dibuat ranking, amalnya itu posisi rankingnya ranking rendah, ta'akhkhar, di bawah. Walam yakun mahu amalun, dan dia tidak memiliki amal yang akan mendorong dia untuk masuk surga. Lam yusri bihi nasabu, maka nasab itu tidak akan bisa menaikkan dan mempercepat posisinya. Maka tidaklah bermanfaat kalau dia berasal dari suku ini dan itu. Dia orang Quraisy, dia Bani Hashim, dia adalah termasuk orang Arab yang paling mulia. Ini layan fa'indallah. Ini satu hal yang tidak manfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang manfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal soleh. Meskipun pelakunya, orangnya, bukanlah orang yang memiliki nasab yang terkenal. Dan orang yang kemudian bermalas-malas, namun kemudian angan-angannya muluk-muluk. Dapat surga firdaus, nanti kemudian dapatkan ampunan, lewat disirat cepat. Wah, ini angan-angannya muluk-muluk. Timbangan kebaikannya lebih berat, namun dia malas-malas. Maka ini adalah Nabi katakan adalah al-ajiz. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, dinilai hasan oleh sebagian ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dana nafsahu, menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut. Dan dia kemudian menyiapkan diri, menyiapkan bekal untuk apa yang terjadi setelah kematian. Wal ajizu manittaba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'alallahi al-amani. Sedangkan al-ajiz, orang yang tidak berdaya, orang yang bodoh, karena kebalikan dari kayis. Ya, wal ajizu man manittaba'a nafsuhu hawahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya, memperturuti hawa nafsunya, namun anehnya watamani alallahi al-amani, dia muluk-muluk angan-angannya di sisi Allah. Untuk kemudian di padang mahsyar tidak kepanasan, ya, nanti di padang mahsyar itu tidak kemudian kebanjiran keringat, wah, nanti hisapnya gampang, timbangan amal kebajikannya berat, nitis sirat seperti kilat. Namun kemudian apa? Namun di dunianya dia itaba'a nafsuhu hawahu. Namun dia adalah orang yang memperturuti hawa nafsunya. Dia memperturuti hawa nafsunya, dia memperturuti keinginannya, kemudian kemaksiatannya. Namun aneh-anehnya, aneh dan nyatanya, namun dia bisa-bisanya tamani allahi al-amani. Dia punya angan-angan yang muluk-muluk ya, di akhirat nanti. Maka ini adalah kerjaan dan inilah modalnya al-ajiz. Modalnya orang yang bodoh. Lain dengan orang yang cerdas. Maka dia tundukkan hawa nafsunya. Kembalikan dari al-ajiz. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia adalah orang yang serius. Jid wal istihad. Bersungguh-sungguh untuk mengumpulkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu kembali ke majalis. Kalau subhanahu wa ta'ala in akamakum indallahi atqakum. Allah katakan bahasanya yang paling mulia di sisi Allah dan yang paling takwa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan faidha nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Dan jika trompet telah ditiup, fala ansaba bainahum, maka tidak ada nasab, maka tidaklah manfaat nasab di antara mereka pada hari itu. Wala yatasaaluna, dan mereka tidak saling bertanya. Maka siapa yang berat timbangan kebajikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangannya, faulaika, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Fi jahannam khaliduna, karena mereka adalah orang-orang yang kekal di neraka. Dan ada penjelasan yang menarik di tafsir Murah Labid untuk ayat ini Al-Mu'minun 101-103. Maka faidha nufikha fis-suri, ketika trompet itu ditiup untuk terjadinya kiamat, inilah tiupan yang kedua. Allati yaqa'u indaha al-ba'as, yang terjadilah ba'as pada saat setelah tiupan yang kedua. Fala ansaba bainahum yawma idzin, maka tidak ada nasab di antara mereka pada hari ini. Apa yang dimaksud dengan tidak ada nasab di sini? Di tafsir ini kata di sini disampaikan mencakup dua hal. Yang pertama adalah mereka tidak berbangga-bangga dengan nasab, tidak lagi bisa membangga-banggakan nasab. Saya anaknya fulan, saya dari keturunan ini, saya kemudian dari suku ini. Falai tafakharu nabi ansabihim, tidak ada nasab di sini, artinya nasab tidak lagi bisa dibanggakan pada hari itu. Nasab tidak bisa dibanggakan lagi pada hari itu. Yang kemudian yang kedua, wala yatarahhamu nabiha fi dzalikal yaum, dan mereka tidak bisa mencari kasih sayang, mencari belas kasihan dengan menggunakan nasab. Tolonglah, enggak bisa kemudian kayak di dunia. Saya kan saudaramu, saya kan adikmu, saya kan kakakmu, bantulah aku. Enggak bisa kemudian orang tua kemudian mengatakan, "Nak, saya kan ibumu, tolong aku, bantu aku." Nah, kalau di dunia bisa. Orang menyebut nasab ibunya, kalau dia bapaknya, dia adiknya, dia kakaknya. Dia bisa pakai untuk mencari belas kasihan manusia, belas kasihan orang lain. Saya ini ibumu, kamu tidak ingat bahwa kamu tuh dulu bayi, saya rawat gini-gini, masa kamu tega ibumu kayak gini? Susah, kemudian utangnya banyak, sulit makan, kamu enak-enak, mana kasih sayangmu? Itu bisa di dunia. Bisa seperti itu di dunia. Ya taroham, orang itu mencari belas kasihan dengan menggunakan nasabnya, dengan memanfaatkan nasabnya. Namun pada hari itu tidak bisa. Orang tidak lagi bisa memelas dengan orang lain. Orang tidak bisa lagi mengatakan kepada adiknya, bantai aku deh, aku kan kakakmu. Adik tidak bisa lagi kemudian ngomong sama kakaknya, mas bantu aku mas, tolong aku, beri aku pahalamu dikit saja. Tolong aku supaya memperberat amal kebajikanku. Tolonglah mas, ditransferlah. Minta transferan, di dunia bisa. Ini susah mau ada hajatan, transfer duit ya mas ya. Bisa. Aku kan adikmu. Bisa kemudian menggunakan nasab untuk ya taraham, untuk meminta belas kasihan. Itu tidak bisa. Padahal itu tidak bisa. Nasab tidak lagi bisa dibanggakan, dan orang tidak lagi bisa meminta belas kasihan dengan menggunakan nasab. Bahkan walayatasa'aluna, mereka tidak saling bertanya pada hari itu. Listighali kullin minhum binafsi, karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Dan di sini kemudian dikutip perkataan Ibnu Mas'ud untuk ayat ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yukhadul abdu, maka diambillah seorang hamba, seorang laki-laki. Ya, didatangkan pada yaumul qiyamah, pada hari kiamat, dan wal ummatu yaumul qiyamah ala rusul asyhad. Dan itu dihadapkan, dipanggil di hadapan semua manusia, semua yang Allah kumpulkan. Maka ada orang Allah panggil, dibawa maju ke depan, dilihat oleh semua orang. Wa yunadi munadin, lalu kemudian terdengarlah suara, ala inna hadza fulanun, ketahuilah wahai manusia, wahai jin dan manusia, ini adalah fulan namanya, yang di depan kalian adalah fulan namanya. Faman lahu alai haqqun falyati ila haqqihi, maka siapa yang punya hak yang belum ditunaikan oleh si fulan, maka silakan dia menuntutnya. Silahkan dia mengadukannya. Fatafrahul mar'atu hina idzin ayatsbuta laha haqqun ala ummiha. Maka perempuan ketika itu gembira. Nah, karena dia kemudian punya hak yang dia bisa tuntut. Dia bisa menuntut ibunya, au ukhtiha, atau saudarinya, au abiha, au akhiha. Dia bisa tuntut kemudian bapaknya, saudaranya, au ibniha, dan anaknya, au zaujiha, atau suaminya. Maka ketika itu, ketika dihadapkan ke depan tadi, diumumkan siapa yang menuntut, ini silahkan tuntut. Maka nanti ada istri nuntut suaminya. Engkau tidak menunaikan hakku untuk mendidikmu, engkau cuma tinggal bisnis terus, kapan tidak ngaji, kapan diajari ngaji, tidak pernah. Itu bisa menuntut besok. Allah, ini dia suami saya ini sibuk bisnis, tidak pernah kemudian menunaikan hak saya yang paling agung, hak saya yang paling pokok, ngajar ngaji tidak pernah, ngejak ngaji tidak pernah, ngejaknya bisnis terus, ngejaknya cari duit terus. Bisa dituntut oleh istrinya. Maka kemudian nanti ada wanita yang menuntut bapaknya, menuntut walinya, menuntut bapaknya, menuntut saudaranya. Maka kemudian Ibnu Mas'ud kemudian baca ayat fala ansa babainahum yauma idzin wala yatasaalun. Maka tidak ada nasab pada hari itu dan mereka tidak saling bertanya. Kalau dulu di dunia nasab manfaat, orang sungkan untuk nuntut orang yang kemudian punya hubungan dengannya, masa bapaknya diperkarakan, masa saudaranya di meja hijaukan. Orang pikir-pikir. Kalau besok enggak, itu enggak dipikirkan lagi. Nih, gimana saya kemudian menyelamatkan diri? Nuntut orang, nih, kalau bisa nuntut. Nah, untuk nambah amal, kan? Untuk nambah ganjaran. Maka kemudian bapaknya digugat. Karena cuma kemudian didik dunia saja, enggak didik agama, enggak didik ngaji, gugatlah bapaknya. Saudara laki-laki yang dituntut, enggak becus jadi wali saya. Enggak becus jadi wali saya, cuma maunya jadi wali nikah tok. yang lain enggak diurusi. Gimana kemudian pakaian saudari perempuannya, gimana pendidikan, keadaan agamanya, saudara perempuannya enggak mau urusan. Kalau kemudian ngakad nikah kan mau. Maka besok enggak sungkan-sungkan orang untuk nuntut dan memperkarakan orang lain. Enggak ada lagi nasab yang bikin orang sungkan untuk nuntut. Orang kemudian enggak lagi malu-malu untuk menuntut. Siapa yang bisa dituntut? Banyak kesempatan. Kesempatan dan bagian dari usaha untuk menyelamatkan diri. Dan terdapat penjelasan dari Qatadah. Qatadah mengatakan, La syai'a abghadu ilal insan yaumal qiyamah min an yarahu man ya'rifuhu. Tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh manusia pada hari kiamat daripada melihat orang yang dia kenal. Di padang mahsyar tidak ada yang lebih dibenci oleh manusia kecuali melihat orang yang dia kenal. Lihat bapaknya, lihat lihat saudaranya, lihat anaknya. Satu hal yang sangat dia takuti dan satu hal yang sangat dia benci. Maka Allah katakan di ayat yang lain, lari. Orang itu lari. Itu lihat kok itu ada bapaknya, dia kabur dia. Sembunyi, dia lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Pada hari itu orang itu lari. Itu ada anak gadisnya, ada anaknya. Lari dia. Takut nanti diperkarakan dan dituntut. Ada istrinya, dia kabur. Maka di sini dikatakan oleh Qatadah, tidak ada sesuatu yang lebih ditakuti dan lebih dibenci oleh manusia di padang mahsyar melebih melihat orang yang dia kenal. Kalau di dunia, yang paling menyenangkan manusia adalah ketemu dengan orang yang dikenal. Jalan di mana? Wah, ketemu dengan yang dikenal. Mungkin suatu hal yang membahagiakan. Dan berada di mana kok ada yang kenal? Dan ketemu dengan orang yang dikenal. Oh, sangat bahagia. Di pada masa kebalikannya. Yang paling menyusahkan ketemu dengan orang yang dikenal. Dan ini bukan hanya yang senasab. Satu keluarga, boleh jadi kawannya. Kawan kosnya, wah itu teman kos saya, wah, kabur. Wah itu tetangga saya, maka dia menjawab, oh itu teman kuliah saya. Menjauh dia. Kenapa? Kata Qatadah, makhafata ayat buta alihi syai'. Dia khawatir ada tuntutan hak atas dirinya. Ini kawan saya, ngejaknya ngejak ngegame, gak pernah ngejak ngaji kan. Wah, dia tuntut kawannya. Kamu menyesatkan saya. Ngejaknya provokasi nge-game. Provokasi. Tidak ada kemudian ngejak ngaji. Padahal kamu kadang ngaji, kadang nge-game. Yang nge-game dijak, ngajinya enggak dijak. Itu kawan akan nuntut kawannya. Maka lihat ada kawannya, dia akan takut. Dia akan lari. Dan sur alatun yunfakhu fihi adalah satu benda yang ditiup. Dan sur itu bentuk jamak. Ya, sur itu bentuk jamak. Bukan mufrad, dia jamak. Ya, dari saurah mungkin bacanya. Bifatil waw sawarah atau kemudian wal kasih sot dan sotnya di kasrah di kira di cara baca yang lain bifatil waw wal kasih sot wawunya di fathah dan sotnya di kasrah siwarah wal makna dan makna ayat, maka jika nufikha fil ajsad, jika telah ditiupkan ke jasad itu arwahnya masing-masing, fala qarabata tanfa'uh, maka kekerabatan tidak lagi manfaat. Karena lizawali ta'atuf, karena hilangnya kemudian kepedulian. Wa min fartil hayrah, dan karena orang demikian bingung pada hari itu. Adapun ayat yang lain, ayat ini nampaknya bertentangan dengan ayat yang lain. Ayat ini nampaknya bertentangan dengan ayat yang lain yang mengatakan fa'akbala ba'dum ala ba'tin yatasa'alun. Mereka manusia satu dengan menjumpai yang lain, mereka saling bertanya. Maka komprominya faba'da dalik. Bahasa itu adalah kejadian setelah itu. Di awalnya mereka tidak lagi bertanya-tanya. Faman thaqulat mawazinuhu, maka siapa yang berat timbangannya? Kalau di murah labid, berat timbangannya di sini bukan berkaitan dengan timbangan amal, namun artinya orang yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki akidah yang benar dan amal yang saleh. Yakunu lahu qadrun, maka timbangan di sini maknanya qadr, kedudukan dan martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang beruntung yang mendapatkan apa yang diinginkan dan terbebas dari apa yang tidak diinginkan. Wa man khaffat mawazinu, dan siapa yang ringan timbangannya. Ini bukan timbangan amal kalau di tafsir murah labid. Ini bukan timbangan amal, namun artinya tidak punya nilai. Tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak memiliki akidah dan amal yang seharusnya. Dan itulah orang-orang kafir, faulaika ladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang yang merugikan dan menyusahkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena tempat tinggal mereka di surga ini yang harusnya adalah milik mereka, Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka kemudian di hadis yang lain Nabi sampaikan, ketika orang kafir itu meninggal dunia, di alam kubur Allah perlihatkan, harusnya tempat tinggalmu ini, dan diperlihatkan padanya surga. Diperlihatkan kepadanya surga, harusnya kamu tinggalnya di situ. Ini siksaan psikologis. Harusnya engkau tinggal tempat tinggalmu di sini. Namun karena kamu kafir, maka kamu jadi di sini. Ini nanti tempatmu. Sebaliknya orang-orang yang beriman, Allah tunjukkan mereka ketika di alam barzakh, di alam kubur, Allah tampakkan kepada orang-orang yang beriman, tempat tinggalmu harusnya ini, neraka. Allah tampakkan, harusnya kamu di sini. Namun dengan imanmu, dengan taatmu, maka engkau dipindah ke sini. Nah, dipindah ke surga. Maka agar tambah bahagia. Agar sempurnalah kebahagiaan dan sukacita. Ketika orang itu kemudian merasa selamat dari hal yang mengerikan dan hal yang menakutkan, maka itu sudah satu hal yang sangat membahagiakan dirinya. Maka mereka adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia buang tempat tinggalnya. Yang harusnya di surga. Dan dia mereka berikan dan mereka serahkan kepada orang-orang yang beriman. Fil jannati fi jahannam khalidun, mereka kekal di neraka. Penjelasan di Murah Labid untuk ayat ini. Kembali ke majelis syariah Ramadan Al-Mubarak, maka mereka tidaklah memandang di akhirat, atau mereka tidaklah dipandang di akhirat ilal ansab, pada nasabnya, atau pada hartanya, pada kedudukannya, pada anaknya. Namun yang dilihat adalah satu hal saja, yaitu amal soleh yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal soleh, inilah yang bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jal. Kadzalika, demikian juga di akhirat tidaklah bermanfaat pada seseorang amal orang lain, meskipun untuk kerabatnya, amal bapaknya, amal anaknya. Seorang tidak bisa mengatakan saya adalah anaknya fulan, atau mengatakan saya adalah bapaknya fulan, atau saya dari suku fulan. Maka itu tidak bermanfaat. Di dunia itu manfaat. Amal bapaknya, kerja keras bapaknya, jasa besar bapaknya, itu manfaat. Tinggal nyebut nama bapaknya, maka sebagian urusannya selesai. Oh iya toh, kamu anaknya fulan. Maka dibantu dan selesai. Padahal yang berprestasi bapaknya, yang punya kemudian yang layak untuk dihargai, itu bapaknya. Namun di akhirat, pada yaumul qiyamah, amal orang lain meskipun untuk kerabatnya, istri bapaknya ataupun anaknya, itu tidak bermanfaat untuk orang lain. Maka tidaklah bermanfaat kecuali amal saleh. Tidak bermanfaat amal orang lain meskipun adalah manusia yang paling dekat dengannya. Maka lihat Ibrahim alaihissalam yang termasuk adalah penghuni surga yang paling utama setelah nabi kita, bapaknya waliyadzubillah finnar, di neraka. karena dia tidak beriman pada Allah Azza wa Jal. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin al-awwalin wal akhirin, pemimpin seluruh manusia dari awal sampai akhir, bapaknya di neraka, kakeknya juga di neraka, pamannya Abu Talib juga di neraka, kecuali paman yang beriman pada Allah dan Rasulnya dan beramal saleh, semacam Hamzah atau Al-Abbas. Dan lihat juga Nabi Nuh alaihissalam, dia tidak bisa memberikan manfaat pada anaknya, sebagaimana Allah ceritakan. Tatkala anak infaroda an abihi, tatkala dia meninggalkan bapaknya, wasara dan bersama orang-orang kafir, maka jadilah si anak ini, anaknya Nuh, min ahli nar, penduduk neraka. Wa Abu, padahal bapaknya adalah Nabi Allah, Nuh alaihissalatu wassalam, Rasul pertama yang Allah kirim untuk penduduk bumi. Maka tidaklah bermanfaat pada manusia amal kerabatnya, atau amal kawannya, atau amal bapaknya, atau amal anaknya. Maka tidaklah manfaat bagi manusia, kecuali amal solehnya yang itu al-khasubi, amal pribadinya. Nas'alullah azza wa jal ayyafiqal jami' lil amali soleh. Kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik pada kita semua, agar kemudian kita diringankan untuk melakukan amal soleh, amal yang ikhlas karena mengharap wajahnya, dan semoga Allah memberikan kita kemudian Allah taufik untuk kemudian taubat yang tulus, dan memanfaatkan waktu dalam hal-hal yang bermanfaat, memanfaatkan umur dalam hal-hal yang berfaedah. Wa sallallahu sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan berkaitan dengan masalah jannah, maka ada keterangan tambahan yang ini saya bacakan berkenaan dengan asma'ul jannah, nama-nama surga. Atas sebelumnya definisi surga dari buku Wasful Jannah karya Mustafa Al-Adawi, maka tentu ada makna bahasa dan makna syariat. Makna bahasa dari jannah adalah al-hadiqah dhatu syajar wa nakhl, adalah kebun yang isinya adalah pohon-pohon dan pohon kurma. Sebagian ulama bahasa Arab mengatakan la takunul jannah fi kalamil Arab, tidaklah yang disebut kebun yang disebut jannah dalam bahasa Arab illa wa fiyan nakhlun wal inab, kecuali disyaratkan kebun tersebut harus ada pohon kurma dan pohon anggur. Maka ini maknanya makna bahasa. Kita ingat, kita bahas makna bahasa. Kebun yang disebut jannah, itu ada sebagian ulama lughah, ulama bahasa Arab yang mengatakan, mempersyaratkan itu harus ada di sana kurma dan anggur. Dan sebagian ulama bahasa mengatakan, kebun yang disebut dengan jannah adalah yang lebat, pohonnya lebat, naungannya disebabkan karena dahan-dahannya itu bersambung, bertemu dan bersilangan antara satu pohon dengan pohon yang lain. Dahannya saling bersilangan. Sedangkan jannah dalam maknanya secara syar'i, simpelnya adalah darun na'im fil akhirah, adalah tempat penuh dengan kenikmatan di akhirat. Ya, di sana ada kebun, di sana ada pohon kurma, dan ada berbagai macam kenikmatan yang lain. Dan tentang nama-nama surga, yang pertama Allah sebut surga dengan Darussalam. Ini kita jumpai di surat Al-An'am ayat yang ke-127. Lahum Darussalam, untuk mereka Darussalam. Juga kita jumpai nama ini di surat Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila Darussalam. Allah mengajak manusia untuk masuk ke dalam surga yang merupakan Darussalam. Surga disebut Darussalam dengan dua makna. Yang pertama adalah surga disebut Darussalam karena dia adalah tempat yang di tempat tersebut orang penghuninya terbebas dari segala kejelekan, dari segala hal yang tidak dia sukai. Selamat dari segala kejelekan, dari segala bencana. Tidak ada bencana, tidak ada musibah, tidak ada hal yang tidak disukai, tidak ada hal yang membuat tidak nyaman di surga. Penjelasan yang kedua, mengatakan dari salam, maknanya adalah dari lahi. Kampung milik Allah. Karena salah satu nama Allah adalah As-Salam. Atau kemudian mencakup tiga pengertian. Dan di hadis yang diriatkan oleh Bukhari terdapat penegasan sebutan surga dengan darullahi. Fasta'dzantu ala rabbi fidarihi. Dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari, aku minta izin kepada Allah fidarihi, di kampungnya, di negerinya. Maka terdapat hadis yang mengatakan surga itu, Nabi menyebut surga dengan sebutan darullahi. Dan yang ketiga, karena penduduk surga selalu mendapatkan penghormatan dan ucapan salam, maka disebutlah surga dengan darussalam. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Ahzab ayat yang ke-44, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Penghormatan mereka pada hari mereka menjumpainya adalah salam. Demikian juga dijumpai di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-33. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan para malaikat itu masuk menemui para penduduk surga dari setiap pintu sambil mengatakan salamun 'alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian, karena kalian dulu adalah orang yang bersabar. Fa ni'ma 'uqbaddar, maka tempat tinggal kalian adalah sebaik-baik tempat tinggal. Kemudian nama yang kedua adalah Jannatul Khuldi. Jannah yang kekal. Ini dijumpai di surat Al-Furqan ayat yang ke-15. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'ida al-muttaqun. Katakan, apakah itu yang lebih baik ataukah Jannatul Khuldi yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa? Khuldi tentu maknanya kekal. Maka surga itu disebut Jannatul Khuldi karena penduduknya itu dikekalkan dalam surga. Dan karena mereka itu tidak ada yang mutasi dari tempatnya. Tidak ada yang transmigrasi dari tempatnya. Kenapa? Karena memang tidak ada yang minat untuk itu. Wala yabghuna anha hiwala. Tidak ada yang kemudian minta mutasi, minta pindah di surga. Kemudian yang kedua, disebut Jannatul Khuldi karena nikmatnya itu tidak pernah habis. Nikmat surga tidak pernah habis. Sebagaimana Allah katakan di surat Shad ayat yang ke-54, inna hadzal rizquna ma lahu min nafat. Inilah pemberian untuk kami yang tidak ada habisnya. Kemudian yang ketiga namanya adalah Jannatul Ma'wa. Yang kita jumpai di surat An-Najm ayat 14-15, inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Di dekat sidratul muntaha tersebut terdapat jannatul ma'wa. Ma'wa artinya tempat berlindung atau tempat bertempat. Disebut jannatul ma'wa karena roh syuhada dan roh orang-orang yang beriman takwi ilaiha. Itu bertempat ke sana, jalan-jalan ke sana. Karena ma'wa artinya tempat berlindung, tempat kemudian tempat yang ditempati. Kemudian yang keempat, darul muqamah. Darul muqamah dijumpai di surat Fatir ayat yang 34-35. Alhamdulillah alladhi adhaba 'anna al-hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Penduduk surga mengatakan, segala puji milik Allah yang menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami dalam maha pengampun lagi maha hebat kemudian balasannya. Alladhi ahallana darul muqamah. Dia adalah zat yang menempatkan kami di darul muqamah. Muqamah artinya domisili tetap. Maka surga disebut darul muqamah karena penduduknya itu berdomisili tetap di sana. Dan menjadikannya sebagai tempat domisili yang mereka tidak akan pernah keluar dan dikeluarkan darinya. Kemudian yang ke? Apa? Yang kelima disebut Jannatu Aden dengan bentuk jamak. Jannatu Aden. Dan perlu diketahui Aden maknanya ikomah. Maknanya tempat domisili. Maka Jannatu Aden artinya adalah surga-surga, tempat-tempat yang nikmat, yang aden, yang orang itu berdomisili tetap di sana. Sebagian dari surat Saf ayat yang ke-13, wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan ada tempat-tempat dan rumah-rumah yang menyenangkan di Jannatu Adn. Yang keenam, surga disebut juga dengan Maq'adin Maq'adi Sidqin. Disebut dengan Maq'adi Sidqin. Yang kita jumpai di surat Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannati wan nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu di surga, di kebun-kebun dan sungai. Orang-orang yang bertakwa itu di kebun-kebun dan sungai, fi maq'adi sidqin, di tempat yang mulia. Maq'adi sidqin maknanya tempat mulia. Inda malikin muqtadir, di sisi sang raja yang maha kuasa. Yang ketujuh, qodamu sidqin. Kita jumpai di surat Yunus ayat yang kedua. Wa basyir alladziina aamanu anna lahum qodama sidqin 'inda rabbihim. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahasanya mereka mendapatkan qodama sidqin. Kedudukan yang mulia di sisi Tuhannya, yaitu surga. Kedelapan, al-maqamul amin, tempat yang aman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal muttaqina fi maqamin amin. Seorang-orang yang bertakwa itu di maqamin amin, tempat yang aman, yaitu surga. Maka surga disebut maqamin amin. Kenapa disebut tempat yang aman? Karena tentu orang yang berada di dalamnya aman dari segala kejelekan dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemudian ke-9, Jannatun Na'im, dengan bentuk jamak. Jannatun Na'im. Sebagaimana di surat Luqman ayat yang ke-8, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im. Tempat-tempat yang nikmat, penuh dengan kenikmatan, disebut Jannatun Na'im dalam bentuk jamak karena terdapat dalamnya sunufun na'im. Berbagai macam jenis kenikmatan yang sangat banyak. Sedangkan ke-9, yang ke-10 ada Firdaus, namun Firdaus adalah Jannatul Minal Jinan, salah satu nama dari bagian di surga. Dan dia adalah bagian surga yang paling utama dan paling tinggi. Sebagaimana sabda Nabi kepada Ummi Harithah, yang diriwayatkan oleh Bukhari, inna hajinanun, sesungguhnya surga itu terdapat tingkatan-tingkatan, wa inna ibnaki qad asobal firdausa minha. Dan sesungguhnya anakmu yang mati syahid itu telah mendapatkan firdaus yang merupakan bagian dari surga. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah dalam kesempatan pagi hari ini. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin bacakan hadis yang pernah saya sampaikan tentang mengemis kepada atau minta-minta kepada penguasa, kalau itu tidak termasuk mengemis yang terlarang. Ada di hadis yang bisa diantaranya bisa dijumpai di kitab Dhamul Mas'alah, Celaan Mengemis, karya Samukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Di halaman 98, judul babnya Su'alu Sultan, mengemis dan minta kepada penguasa. Hadisnya ada hadis riwayat Abu Dawud, dari Samurah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan al-masailu kutuhun. Ngemis itu adalah luka. Yaqdahu biha arajul wajahu. Yang siapa yang ngemis maka dia melukai wajahnya. Maka dia melukai wajahnya. Faman syaa'a abqa ala wajhihi, maka siapa yang mau silakan dia mempertahankan wajahnya. Waman syaa'a taraka, dan siapa yang mau meninggalkannya. Illa, kecuali ada mengemis yang tidak terlarang. Illa ayas ala rajulu dha sultanin. kecuali jika seorang itu ngemis dan minta-minta kepada penguasa. Ya, maka kalau minta-minta kepada penguasa bukan termasuk mengemis yang tercela, mengemis yang terlarang, dan minta beasiswa dan itu dari penguasa, maka ini tidak dari harta penguasa, dari harta negara, maka ini tidak, bukan bagian dari masail atau mengemis yang tercela. Au fi amrin la yajitu minhu butun. Yang kedua, orang itu boleh ngemis manakala dalam satu keadaan yang dia tidak boleh tidak harus minta-minta, karena demikian mengenaskan keadaannya. Saya mukbil mengatakan hadza hadisun sahihun, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini juga disamediatkan oleh Abu Dawud, juga diatkan oleh Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, demikian juga diatkan oleh Nasa'i. Jadi yang beriatkan ada tiga, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i. Demikian, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa uta'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.